Semua simpah ku lewati tanpa kamu. Detik, detik pun berlalu menyiksa hatiku. Mungkinkah di sana kau rasakan yang sama? Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu. Hari pun berganti bulan jadi tahun. Kau dan aku untuk selamanya. Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan. Halo, Bas. Ada yang perlu aku omongin sama kamu? Iya, aku tunggu ya. Dan merubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan. Kamu kapan mau nyusul papa? Kamu harus terus kuliah kamu. Jangan terlalu lama menunda, Mila. Iya. Aku selesaiin dulu urusan aku di sini ya, Pak. Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, Takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu. Rindu kamu. Sorry banget aku telat ngucapinnya. I love you so much.